السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فانتظر مسلمين مسلمات يعني برحمة الله سبحانه وتعالى. Rasanya jarang kita buka Quran dan baca terjemahan. Tidak. Banyak masa, mungkinlah ada seorang dua yang dia rasa tak, dia banyak baca Quran, betul. Tapi kalau kita kira overall, kalau kira kebanyakan, kita boleh baca Quran tapi kita tak baca terjemahan, kan? Kalaupun baca Quran, sebahagian daripada kita akan baca surah Yasin. Itu je lah pun. Surah-surah yang ujung-ujung kadang-kadang kita tak baca pun. Sedangkan surah-surah yang ujung, surah yang pendek-pendek, juz 30 itu adalah antara surah-surah awal yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu surah yang pada peringkat pengukuhan diri, pengukuhan akidah, bukan kata kukuh, pada peringkat pembinaan akidah. Kita baca daripada awal juz amma itu sampailah ke penghujungnya. Apa topik utama yang boleh kita kesan di situ? Tentang apa? Ada dua topik paling besar berkaitan dengan akidah. Pertamanya, kalau tengok di dalam, di celah-celah tu, ialah tentang keesaan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Itu topik besar yang mewarnai seluruh perbicaraan. Ada yang direct dan ada yang indirect. Kalau suratul ikhlas, direct disebutkan qul huwallahu ahad Allahus samad. Dalam surah-surah lain diceritakan dalam bentuk gambaran tentang satu lagi perkara penting yang ada dalam topik surah-surah pendek ini, ialah tentang hari kebangkitan semula, hari kiamat, hari kemusnahan dan kebangkitan semula, iaitu hari kita dibicarakan di mahkamah Allah Rabbul Jalil. Kemudian kita akan diberikan sama ada ganjaran baik ataupun balasan buruk, wal'iyadu billah. Jadi dua topik asas ialah beriman kepada Allah Ta'ala. Dan yang kita boleh nampak terutama di peringkat-peringkat awal surah dalam juz amma ini ialah tentang hari kemusnahan, hari akhirat. Itu topiknya. Kita ambil contoh malam ni tuan-tuan, setakat mana yang boleh kita dapat. Tuan-tuan buka muka surat 1032. Quran ni surah yang ke-82. Saja nak ambil yang tengah-tengah tu pasal kita jarang baca yang tengah-tengah. Kita baca hak pangkal, kena kita baca yang ujung. Tambah kalau orang Melayu, kalau dalam apa nama, di sebahagian tempat, bukan sebahagian kecil, sebahagian besar juga kan. Kalau dalam solat tarawih, dia pajak daripada At-Takatsur sampai bawah. Bawa atas daripada takasur tu jangan, jangan jumpa. Kalau majlis khatam Quran pun dia bermula daripada Ad-Duha. Jadi atas daripada Ad-Duha tu pun jarang, jarang juga. Jadi kita ambil tengah-tengah tu. An-Naba' mungkin tentang pergi mengaji kuliah tafsir juz amma, jumpa dah An-Naba'. Mai masuk surah yang kedua, ustaz kena berhenti pula kan. Tak dan macam. Ataupun dan surah yang kedua nak main ketiga, macam itulah ustaz nak berhentikan diri dia. Jadi kita ambil kalau daripada, kalau tengok daripada An-Naba' satu, ada An-Nazi'at yang kedua, kemudian dia ada Abasa yang ketiga, dia surah yang keempat. Mudah-mudahan tuan-tuan, siapa-siapa yang terlepas, ustaz dia kena berhenti, dia pun dah tak main mengaji, kita jumpa surah ni di sini. Baik, kita tengok mukaddimah yang dikemukakan ini. Al-infitar maknanya terbelah. Infatar, dia bukan, dia terbelah begitu. Infitar. Surat ini terdiri di atas 19 ayat. Ada 19 ayat. Simple je, ayat pun pendek-pendek. Tapi susah tak nak hafal kan? Dan surat ini termasuk dalam golongan surah. Surah Makkiyah. Tuan-tuan mesti ingat lagi surah Makkiyah maksudnya apa? Yang diturunkan sebelum hijrah. Sama ada di Makkah atau di luar kota Makkah. Itu surah-surah Makkiyah. Mengambil sempena Makkah. Satu lagi surah apa? Madaniyah. Itu surah-surah yang diturunkan selepas hijrah. Sama ada di Madinah ataupun di luar kota Madinah. Baik. Dan surah ini diturunkan sesudah surah An-Nazi'at. Turun selepas An-Nazi'at, kata sebilangan besar ulama tafsir. Tetapi susun aturnya, dia terletak lepas At-Takwir. Dia terletak lepas At-Takwir. Apa hikmah, apa rahsia? Tentu ada rahsia. Tentu ada pasal Allah Ta'ala letakkan tu. Itu dipanggil munasabah. Ilmu munasabat Al-Quran. Hari tu siapa? Azri Rikud kan? Kuliah daurah ulumul Quran kita, kita ada sebut tentang ilmu munasabat. Susun atur ayat, lepas ayat dia, ayat tu, ayat tu, ayat tu lagi. Apa yang merahsia, apa rahsia yang menyebabkan dia diatur begitu? Sedangkan kadang-kadang masa tu kau tak turun macam tu. Umpamanya dalam suratul Baqarah, dia bukan turun mula pada alamin darik macam tu. Ayat yang terakhir dalam Quran duduk dalam suratul Baqarah, bukan ayat ujung pun, duduk kat celah-celah dia. Macam mana pengaturan itu? Itu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Para ulama cuma boleh mengkaji dan berijtihad. Kenapa dia begitu dan begini? Demikian juga dengan penurunan ataupun susun atur mushaf Al-Quran ini, yang kaul yang paling kuat di kalangan ulama, ia merupakan tauqifi. Jibril ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mungkin tertanya, pasal apa Al-Infitar turunnya selepas An-Nazi'at, tapi bila disusun dia letak lepas At-Takwir. An-Nazi'at awal sikit. Tentu ada pasal. Dan hikmah itu secara hakikatnya hanya diketahui oleh Allah Ta'ala, tetapi para ulama berijtihad dengan ilmu yang Allah bekalkan untuk mengesan di manakah tanasuk, di manakah kesesuaian susun atur Al-Quran itu. Baik, jadi nak dinamakan Al-Infitar berdasarkan kepada ayat pertama itu ada perkataan infatarat yang bermaksud terbelah. Baik, kandungan dia, main topik dia ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Peringatan kepada manusia agar tidak terpedaya sehingga menjadi durhaka kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya malaikat yang selalu menjaga dan mencatat segala amal perbuatan manusia. Yang berikutnya, pada hari kiamat manusia tidak dapat menolong orang lain. Hanya kekuasaan Allah lah yang berlaku pada waktu itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tuan-tuan pun hafal dah ayat tu. Hari cerita tentang dalam surah ni, cerita dia tentang hari yang manusia tak boleh bagi pertolongan pada satu sama lain, tak ada manfaat atau benda anak pinak, melainkan benda tu orang yang datang jumpa Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Baik, kita tengok tuan-tuan apa yang ada dalam surah ini. Surah ini surah yang ke-82 dengan 19 ayat. Firman Allah Ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawaakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. Kita baca dekat maktab dulu. Berapa potongan yang tu? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Idza as-samaa'u fatarat. Idza di sini apabila. Ketika mana? As-samaa' apa yang di atas daripada bumi? Langit. Awan yang kita nampak pun digunakan dengan istilah samaa' juga. Jadi apa yang di atas manusia, jadi apa yang ada di atas daripada bumi manusia ni, yang kita nampak tiba-tiba infatarat, dia terbelah. Tuan-tuan boleh bayang macam mana suasana tu. Tuan-tuan tengok berjalan dia tiba-tiba, langit di atas kita tu, dia terbelah. Kalau istilah orang Melayu, langit runtuh. Mana apa? Dapat apa? Langit untuh, pergi apa? Durian untuh, harga untuh. Itu untung kan? Tapi kalau langit ni untuh, sebab itu malapetaka. Kalau langit tu untuh, dia malapetaka. Wa idzal kawakibun tasarat. Dan apabila dalam terjemahan kita ni dia kata bintang-bintang intasarat, jatuh berserakan. Wallahu ta'ala ala perkataan kawakib daripada kaukab. Di singular dia kaukab. Digunakan dalam terjemahan kita ni bintang. Tapi juga dalam bintang ada istilah yang lain. Najm. Surah An-Najm kan? Nujum. Itu bintang. Ahli nujum, ahli kaji bintang. Kaukab ini, kata kawakib, digunakan dalam Quran. Tuan-tuan baca surah Yusuf. Tuan-tuan ikuti kan tafsir surah Yusuf. Inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Yusuf mengadu kepada bapaknya Yaqub, inni ra'aitu, aku melihat dalam mimpiku ahada ashara kawkaban, 11, kalau terjemah pakai yang ni, bintang. Tapi dalam istilah moden yang digunakan pakai sekarang, pasal bintang sebenarnya dia ada istilah najm. Jadi kaukab ni barangkali dia punya sinonim kan, kata serti barangkali, atau juga barangkali kaukab ni merujuk kepada benda lain dan digunakan dalam istilah moden. Kaukab ini untuk planet, untuk planet. Pasal tu kalau dalam kisah surah dalam surah Yusuf itu, ra'aitu ahada asyara kaukaban, aku melihat 11. Kalau bintang di langit, nampak takkan bintang nampak sebelah je kan? Tapi kalau nampak planet sebelah, saintis baru jumpa berapa planet? 9. Kemudian dok kata ada penemuan baru kan? Wallahu a'lam, barangkali. Pasal tu sebahagian ulama tafsir kata, kaukab itu barangkali planet yang walaupun ahli sains baru jumpa tak sampai 11, barangkali dia memang ada 11 planet untuk galaksi ini, matahari ini. Nah, pasal kalau bintang, bintang tu sama dengan matahari untuk galaksi-galaksi yang lain. Wasyamsa dan bulan, wal qamara dan matahari yang ditafsirkan oleh Kemudiannya dalam surah Yusuf juga 11 orang adik-beradik Nabi Yusuf itu, wasyamsa wal qamar, mak dan ayah dia yang tunduk hormat kepada Yusuf di akhir cerita. Di akhir cerita tu dah khatam belum cerita Nabi Yusuf ni? Dari kan? Kat komplek sana tu kan, komplek Nyayang. Tak habis lagi. Cerita tu di hujung. Baik. Jadi wallah taala alam, walaupun diterjemahkan dalam kitab kita ni al-kawakib sebagai bintang, barangkali bintang, barangkali juga dia merujuk kepada yang lebih dekat daripada bintang, iaitu planet. Barangkali salah satulah, kalau dari sudut mata kasat kita lebih nampak bintang daripada planet kan. Bintang pasal dia tu matahari besar. Planet tu nak kena tengok dengan stetoskop kan. Teleskop. Dengan teleskop lah hang apalah. Teropong apa semua benda tu. Tapi yang pentingnya sesuatu yang ada di langit, langit tu terbelah, isi langit yang terbelah itu, yang duk bergayutan itu, lampu-lampunya itu. Pasal Quran kata, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Sesungguhnya telah kami hiaskan langit dunia ini, langit atama ni, bizinatinil kawakib, dengan perhiasan kawakib tadi. Siapa nak terjemah jadi bintang, nak terjemah jadi planet, whatever lah, salah satu tu. Atau mungkin kedua-duanya sekali. Jadi perhiasan yang kita duk nampak di langit itu, itulah yang akan jatuh berserakan. Macam mana bentuk jatuh berserakan itu? Sedangkan kalau kita baca, kita belajar sains, bumi ni banding dengan planet, bukan banding dengan matahari. Banding dengan planet pun bukanlah yang paling besar pun. Lebih kurang yang berapa saja kan? Ada planet yang lebih besar daripada bumi. Kalau benda tu berserakan di bumi, kita ni nak jadi apa sebenarnya? Ini adalah realiti hari kemusnahan dan juga satu perlambangan kemusnahan yang sangat dahsyat. Idza as-sama'u fatarat wa idza al-kawakibu intatharat. Dan yang ketiga kita jumpa, wa idza al-biharu fujjirat. Dan apabila lautan itu fujjirat, meluah, baru lagi tuan-tuan tengok kat TV tsunami di Jepun baru ni kan. Sebelum tu tsunami yang berlaku tempat kita. Bukan payah nak letup apa, berlakunya pergeseran dalam kerak bumi ya. Dia bergeser sikit je kan. Apa jadi? Pergeseran tu mencetuskan pergerakan di bawah perut laut. Dia melonjak keluar. Lonjakan itu tuan-tuan, tengok apa banyak yang musnah. Kapal persiaran duduk atas bangunan tengah pekan. Jepun tu kan. Habis segala kereta remuk. Kapal yang sekian tahun duduk di atas laut, bila kena tsunami ombak, bila kena kata yang dikatakan ayak laut yang meluap itu, dia tak duduk, dia tak bimbang dah. Dia macam kena lambung, macam kan kalau kita lempak baling sampah dalam longkang yang lepas hujan yang ayak terah, dia akan sapu semua, langgar habis segala bangunan, segala apa semua. Kita tengok dari itu sebab tsunami. Bukan kena kat seluruh dunia pun, baru kena kat satu kawasan kecil di Jepun. Yang hari tu berlaku kat tempat kita tu, dengan ayak mengalir, orang duduk atas van kena sapu dengan van, atas bas pun kena sapu. Yang kawan yang duduk kat belah-belah Kuala Muda cerita, pegang anak yang ni lepas, pegang anak, tak pegang yang ni, terlepas yang ni, pegang yang ni, lepas yang ni. Last kali lepas dua, semua-semua lepas. Bila orang baik rumah, tak boleh, tak mahu dah, sembak. Pasal dia mengalami idzal wa idzal bihar fujjirat. Bihar ni bukan satu laut saja, habis semua lautan meluap, habis semua lautan apa nama melahirkan, kita katakan gelojak dia tu naik semua sekali. Apa yang tercetus tentang kalau macam tu? Bukan kata tsunami yang kita biasa tengok lah, bukan lagi macam yang kita kata nampak berlaku dulu. Yang masa berlaku yang duduk di hotel di Aceh, bila kata cerita apa, dengan pakai tola aja dia lari, dengan kaki ayam tola berlari berapa kilometer dia lari dan lari. Yang kalau kita kata wara'aitan nasa sukara, kau melihat manusia bagaikan orang yang mabuk. Mana ada orang sanggup lari dengan tola berkilometer? Tapi main dengan kena liga dengan tsunami ni, nampak pun jauh, lari. Tuan-tuan, orang yang tepi pantai, orang yang apa semua tu, menyaksikan. Wa idzal biharu fujirat, ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tunjuk sikit-sikit kat kita. Bukan satu laut, bukan banyak laut, baru satu ya. Gerakan tu berlaku pun sikit ya. Bukan kata yang tu habis dengan segala reaktor nuklear dia, dengan apa, dengan radiasi, dengan mata cemar, dengan apa semua berlaku. Dah bangun. Tapi yang berlaku di hari, yang digambarkan dalam hari kiamat nanti, dia akan pergi, seluruh alam akan kena, seluruh dunia ni akan bergejolak. Air laut, apa nak jadi, apa yang keluar, Allah Ta'ala lah. Ombak laut naikkan, lalu kita tengok ayat laut tu biru, dengan hitam, dengan segala sampah, dengan segala isi keluar. Wa idzal biharu fujirat. Yang tu saja kak, Allah Ta'ala gambarkan lagi. Wa idzal quburu bu'sirat. Dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkarkan. Siapa yang bongkarkan? Tentang bayangkan fenomena alam yang berlaku, langit terbelah, bintang, planet berkecai, bersepai, jatuh ke bumi. Tentulah ketika itu berlaku, Pak. Dalam surah lain diceritakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalah." Ketika mana bergegarnya al-ard ini, bumi ini dengan gegarannya. Wa akhrajatil ardu athqalah, ketika mana bumi mengeluarkan segala isinya. Nah, termasuk yang duduk dalam isi bumi itu, tuan-tuan empunya kubur yang kita kebumikan sekian lama, salah satu daripada kita juga, kita keluar balik, dibongkarkan balik. Tuan-tuan bayangkan kalau ada orang yang hidup pada suasana yang masa itu, mana nak bayang. Pasal tu tuan-tuan, antara manusia yang dikirakan paling malang ialah orang yang sempat berhadapan dengan suasana ini. Orang yang sempat berhadapan dengan suasana ini confirm bukan orang beriman. Walaupun hanya sehari nak berlakunya pecah sebelum berlakunya kiamat, sehari itulah yang paling azab sekali. Sehari itulah yang paling mengerikan sekali. Dan bila benda ni berlaku, Nabi kata bila dah tak ada siapa yang sebut Allah, dah sampai tak ada dah orang beriman, Allah Ta'ala matikan dengan tiupan bayu daripada Yaman, tiupan yang sangat lembut, mati dengan penuh tenang. Dah tak ada siapa beriman, dah benda ni berlaku. Infitar. Ketika itu akan berlaku tu. Dan bila kubur ini dibangkitkan, maknanya dah musnah dah benda tu. Terbongkarnya alam ni, alam ini musnah. Kita dari mana? Kemudiannya semua pakat bangkit belakang. Di padang mahsyar. Kuburan yang terbongkar, segala yang telah mati berabad-abad lama, semua akan pakat bangkit balik semula. Bangkit di padang mahsyar. Maka episod pertama dalam surah ini menggambarkan penghujung cerita dunia. Penghujung cerita dunia, dan ia berkaitan dengan apa yang ada dalam surah At-Takwir. Kerana surah At-Takwir juga menceritakan tentang kedahsyatan peristiwa yang berlaku pada hari kemusnahan. Dan disambung dengan episod berikutnya, pakat-pakat bangkit belakang. Dah musnah dah tu. Berapa lama? Wallahu ta'ala a'lam. Habis musnah alam ni, Allah bangkitkan semua. Bila bangkit semula tuan-tuan, itu cerita episod baru pula dalam kehidupan kita. Mula-mula kita hidup di dunia dengan segala apa yang ada. Kemudian kita dibawa oleh Allah Ta'ala dengan cerita kita berada di hujung umur dunia. Musnah dah habis dunia. Maka transisi itu, alam barzah yang seketika bagi orang yang sempat kiamat, dan alam barzah yang kira agak panjang bagi yang mati lebih awal. Tapi Allah Maha Adil, setiap orang akan dapat habuan yang sama dengan dan setimpal dengan apa yang dia buat. Tak timbul isu, oh dia mati lama teruk dia kena azab, banding hak mati susah nak kiamat. No. Yang tu bukan cerita kita. Allah Maha Adil. Dan termasuk kedahsyatan alam barzah itu, sama bahkan setimpal dengan kalau orang itu dahat dia, engkar dia, kedahsyatan hari kemusnahan itu cukup setimpal Allah Ta'ala bagi. Baik, bila dah bangkit di hari kiamat, apa yang berlaku? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Dah bangkit, baru kita tahu. Tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikemukakan, qaddamat, apa yang telah diusahakan, yang telah dikerjakan, wa akharat, yang dia telah tangguhkan, yang dia tak buat. Masa hidup, kita tak perasan benda tu. Kadang-kadang memang kita buat dan kadang memang sengaja kita tinggalkan. Tapi masa tu, masa sekarang ni, kita cerita sekarang ni, nilai tu kita tak berapa nak rasa. Tuan-tuan, ni Allah bawa kita jenis ni. Satu perjalanan Allah bawa kita pergi ke depan. Pergi ke depan untuk menggambarkan kalau kita duduk sana, hari belakang kita. Dan hari belakang tu sebenarnya hari kita ni. Realiti kita sekarang ni. Allah hambakan yang di depan tu, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa mengetahui, masa tu baru dia tahu. Bukan, padahal masa di dunia dia sedar, tetapi waktu tu baru dia tahu nilai ma qaddamat wa akharat, apa yang dia dah buat dan apa yang dia tinggalkan. Ini masa bila? Masa dibentangkan kepada setiap daripada kita dengan buku catatan amalan. Ada yang diberikan dengan tangan kanan, ada yang diberikan dengan tangan kiri, ada yang diberikan liwara'i zuhurihim, daripada belakang mereka. Bila buka bentang tengok, dialog Quran ceritakan orang yang dapat buku ni, antara lain dialognya, ma li hadzal kitab, ini kitab apa ni? Buku catatan apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak beredar, tak ada satu pun yang kecil ataupun yang besar, melainkan semua ada dikira. Buka-buka tengok, ai, ada. Ingat tak ada? Rupanya ada. Sampaikan setiap orang yang buka, orang yang malang yang akan memeluahkan perasaannya. Ni kitab apa ni? Ini catatan apa ni? Tak tinggal satu. Ada belakang. Hak cakap, hak buat, hak yang niat jahat, yang khianat, yang baik, yang ikhlas, yang tak ikhlas. Ada belakang. Cuma duduk pegang bagian yang mana satu ya. Masa tu orang tu, yang ni ku buat itu lah. Ish, kalau ku buat sikit lagi pun tak apa. Ui, yang ni, ish. Pasal apa yang ku tak buat tau itu? Itu yang berlaku. Maka ketika itu berlakulah yang dipanggil penyesalan. Itu hari penyesalan bagi setiap orang yang taksir, yang kekurangan. Penyesalan bagi orang yang aku tak buat dah yang ni. Yang minta kepada Allah Ta'ala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan kami, kami dengar dah, kami nampak dah. Nampak dalam kitab, nampak tak orang yang kena dakwah yang dibicara, nampak yang kena heret masuk neraka, nampak yang lepas titian sirat masuk syurga. Absarna wa sami'na, dengar dah segala yang ada situ. Kalau yang jerit pekiknya dengar, lolongannya dengar, pertanyaannya dengar, penderitaannya dengar, nikmatnya dapat dengar. Farji'na, balikkan kami ya Allah. Balikkan kami ni ke dengar. Nak buat apa? Na'mal salihan. Kami nak buat benda salih. Inna muqinu. Sesungguhnya kami yakin. Pasal tu kata dia, alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Baru nampak. Bila nampak banyak yang tertinggal, banyak yang tak buat, tu dah minta balik. Yang lain kata, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah ya Allah, kau tangguhkan kematianku sikit lagi. Fa asaddaqan wa akun minas salihin. Nescaya pasti aku nak sedekah. Aku nak jadi orang salih. Wallahu ta'ala alam. Gambaran dalam 2-3 ayat ni menggambarkan antara benda yang manusia ini selalu menyesal yang dia tak buat ialah sedekah. Benda yang 2-3 ayat cerita yang tu, selain daripada penyesalan yang umum dengan amal soleh yang tak buat, tapi antara benda penting yang disebutkan, wallahu alam, Allah Ta'ala tak timbulkan benda tu secara sia-sia. Antaranya ialah sedekah. Sedekah jadikan orang tu soleh. Tak buat, menyesal. Maka Allah Ta'ala bertanya, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang telah memperdayakan kamu, ma gharraka, apa yang perdaya kamu, bi rabbikal karim, yang menyebabkan kamu terpaling, menyebabkan kamu engkar kepada Tuhanmu Al-Karim yang maha pemurah, yang maha mulia, yang maha memberi. Karim ni tentang noble, bukan noble, pada generous, just pemurah kan. Dalam perkataan karim, karim maknanya orang yang apa nama, yang memberi. Jadi soalan yang dikemukakan kepada insan, dan kita adalah manusia ini, apakah yang menyebabkan kamu diperdaya, apa yang memperdaya kamu menyebabkan kamu tidak taat kepada Tuhan, sedangkan Tuhan itu sangat pemberi, sangat pemurah, dah bagi macam-macam dah. Ma'arruh. Soalan itu tuan-tuan, Allah baca, Allah turunkan ayat ini, Allah akan tanya benda yang sama di harinya nanti, dan kita dah baca siap-siap dah soalan tu, maka kita tanya diri kita dengan soalan ni. Kita tanya balik, apa sebenarnya yang melalaikan kita daripada Allah? Apa yang melalaikan kita daripada Allah? Kalau kita tak banyak, kalau kita tak, dia jadi banyak. Tapi macam mana kita nak mengatasi? Ada yang beri kesan banyak kan pada kita, dan ada yang bagi kesan sikit pada kita. Allah tanya kita soalan tu, dan Allah kaitkan pasal apa yang cerita ni engkar dia dengan Allah Ta'ala, pasal Tuhan ini, Tuhan yang maha karim, yang maha pemberi, yang maha pemurah, yang bagi rezeki, yang bagi nikmat. Nak kata tak sihat, Allah bagi sihat. Sebelum sakit tu pun sihat. Sebelum sampai umur tak lahat, umur tua, kita pernah muda. Nak kata kita sentiasa sempit, tak ada masa, kita pernah ada masa yang lapang, Allah bagi. Kalau nak kata tak berduit, ada ketika Allah bagi nikmat ke kita yang tu. Dan yang lebih penting daripada itu, Allah yang mencipta kita tu, yang kita ditanya kenapa durhaka itu, Allah nyatakan di sini, allazi khalaqaka. Allah tu yang kita kena taat itu, dialah yang mencipta kamu, Allah Ta'ala. Khalaqaka fasawwaka, lalu ia menjadikan kamu, sempurnakan kejadian, cipta dalam janin, dalam sebagai janin dibesarkan, fasawwaka, jadi manusia, fa'adala, dan menstabilkan kamu jadi seimbang. Daripada kita hanya Allah Ta'ala cipta daripada nutfah, air mani, sekumpal darah di daging yang membaluti tulang belulang, Allah Ta'ala sawwaka, jadikan kamu manusia pula. Kita dilahirkan, keluar, jalan, jatuh, tunggang terbalik, tak tahu apa, sampai kita boleh bangkit stabil. Fa'adal, Allah Ta'ala jadikan kita lelah elok. Tolak cerita lah orang yang memang daripada awal dia cacat dan sebagainya, itu bukan dalam cerita kebanyakan dunia, bukan itu, itu sebahagian daripada ujian Allah kepada sebahagian manusia. Tapi cerita kebanyakannya bangkit dengan stabil, dengan kita berdiri elok, kita boleh buat kerja, kita boleh buat yang tu, buat yang ni. Siapa yang buat? Allah. Allah yang mana? Yang karim. Jadi apa tuntutan dia? Untuk tidak mendurhakainya. Tapi kembali soalannya, pasal apa durhaka? Pasal apa yang takhir? Pasal apa tak buat? Itu yang kita kena tanya diri kita balik, tuan-tuan. Soalan yang sangat senang, tapi sangat berat untuk dijawab. Jawab boleh dengan alasan macam-macam kita boleh jawab. Tapi jawapan praktikal itu, benda yang Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui betapa beratnya. Allah Ta'ala sebutkan lagi, nak suruh kita appreciate, nak suruh kita hargai, terima betul betapa berhaknya Allah Ta'ala ini untuk diabdikan diri kepada, betapa berkuasanya Allah Ta'ala ini sampaikan kita tidak ada sebarang can, tidak ada sebarang peluang, tak ada sebarang kelayakan untuk mengingkari Allah. Allah Ta'ala kata lagi, fi ayyi suratin ma syaa'a rakaba, dalam apa bentuk pun yang dia kehendaki, dia akan susun tubuh kamu, dia atok kamu. Allah terkibkan kita, atok kita. Kita ni daripada cantuman sel kan, sel yang berhimpun itu menjadi tubuh manusia. Allah atok tangan kita, turun jari kita panjang pendek tak sama, Allah atok. Allah atok telinga, hidung, mata, lubang ke bawah tidak mendongak ke atas. Allah atok telinga kita macam siapa ada cuping telinga. Kalau orang semua telinga rapat tak ada apa, apa kefadilat, apa kelebihan, apa kekurangan. Allah atok semua ni. Maka ayat ini menerangkan betapa berkuasanya Allah Ta'ala. Dan Allah yang berkuasa itulah yang kemudiannya nanti akan menamatkan riwayat hidup dunia ini dengan kegemparan yang sangat dahsyat. Maka Allah itu sangat-sangat perlu, sangat-sangat perlu dan sangat-sangat dituntut untuk kita taat dan abdikan diri kepadanya tanpa engkar. Sebab Allah Ta'ala kata, Allah buat benda itu semua. Tapi apa yang telah berlaku, Allah Ta'ala kata apa? Kalla bal tukadzibuna biddin. Dah. Tadi cerita apa? Tadi soalan dia, apa yang melalaikan kamu? Apa yang pedaya kamu? Tapi Allah buat, kalla. Dah. Bukan takat lalai daripada mentaati Allah. Bukan takat terpedaya sampai mengingkari Allah. Bal, bahkan sebenarnya penyakitnya apa dia? Tukadzibuna biddin. Kamu mendustai ad-din. Ad-din di sini tuan-tuan bukan agama. Ad-din di sini berdasarkan apa yang terjemah dan disebut oleh para ulama, maksudnya ialah hari pembalasan, hari perbicaraan. Perkataan dia dana yadinu din. Ada riwayat hadis kaifata dinu tudan, bagaimana kamu berkira macam tu kamu dikira. Jadi orang cerewet kan, kadang-kadang sebab itu kira orang lu sikit, semua nak atok pun nak kira. Macam mana cerewetnya kita dengan orang, nanti kita akan dikira macam tu juga. Jadi ad-din ini sama dengan suratul Fatihah, maliki yaumiddin, pemilik hari, bukan hari agama, hari perbicaraan. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu sebenarnya yang ramai yang engkar, yang ramai yang mendurhakai Allah Ta'ala ini bukan cerita sekadar terperdaya, tetapi yang lebih besar daripada itu kerana mendustai, kerana tak percaya akan kewujudan hari kira bicara. Tak percaya adanya mahkamah Allah yang rasa takut tentang ramai. Namanya Islam, IC-nya Islam. Tapi bila tanya tentang norma dan etika, iaitu norma dan etika masyarakat, dia tak kaitkan dengan hari akhirat. Bila tak kaitkan dengan hari akhirat, apa kesan dia? Macam selalu kita ceritakan, teori evolusi Darwin kan? Charles Darwin, dengan teori evolusi dia, manusia ini asalnya daripada ape. Buruk. Bangsa buruk tu tuan punya hina dia bagi. Buruk tak hina tapi teori tu hina. Buruk tu naik panjang, naik tinggi-tinggi jadi homo sapiens lah, jadi apa semua kan. Last sekali jadi manusia, mungkin lepas ni dia akan berevolusi lagi, dia akan jadi makhluk lain pula. Jadi maknanya apa? Kehidupan makhluk manusia ni dia macam makhluk lain, dia akan berubah. Apa asas teori itu sebenarnya? Dan apa hala tuju dia? Selalu kita cerita yang ni. Nak bagi tahunya ialah manusia ini lepas dia habis macam tu, dia habis. Kemudian akan ada bangkit lagi makhluk yang lain. yang menerka kehidupan begitu? Dalam arti kata, tidak ada yang dipanggil hari kebangkitan. Tidak ada yang dipanggil hari akhirat. Pasal manusia ni dulu daripada buruk tu jadi manusia. Lepas tu jadi, kalau buruk tak ada dikira, dosa dan pahala pasal apa boleh jadi manusia nak kena kira pula kan? Jadi sebenarnya antara target dia ialah untuk menafikan kepercayaan terhadap hari akhirat. Baik, apa poin dia? Bila dimusnahkan keyakinan terhadap hari akhirat, setiap manusia ini habis dekat itu saja, tidak dibangkitkan, maka apa yang tak ada? Pasal hari kebangkitan ialah hari kira bicara. Hari perbicaraan itu ialah hari untuk menanti, menerima ganjaran nikmat ataupun balasan azab. Bila hari itu tak ada, the judgment day itu tak ada, maka tidak ada benda yang nak ditimbang. Tidak ada reward, tidak ada merit, tidak ada demerit. Tak ada dosa, tak ada pahala. Nak ada dosa dan pahala. Sebab apa? Pasal tak ada hari kebangkitan. Bila tak ada dosa dan tak ada pahala, sebenarnya nak beritahu tidak ada yang dipanggil peraturan syarak. Dan bila tidak ada peraturan syarak, manusia ini hidup born to be free. Maksudnya bebas daripada sebarang ikatan. Kalau yang ada pun sekarang norma-norma masyarakat untuk meluruskan sistem dan sebagainya, itu saja. Maka timbullah isu moral ini, ialah sekarang isu moral, bukan isu syariat, bukan isu akhlak. Maka orang boleh dikira tidak bermoral kalau datang masuk ke kawasan-kawasan rasmi hanya berbikini. Tapi kalau dia duduk kat tepi pantai, dia pakai bikini, tak pakai apa ke, topless ke apa pun, tak apa. Pasal moralnya itu sesuai di situ. Etika masyarakatnya untuk itu macam itu. Dia tidak ada etika agama. Tidak ada dipanggil syarak. Maka kependustaan itu yang berlaku. Dan ayat ini tentang kalau kita dapatkan environment dia. Dia turun ketika duduk di Mekah itu. Ketika umat Arab, Quraisy terutamanya duduk di Mekah itu. Tak mau ada ikatan hukum hakam syarak. Masing-masing buat apa suka. Habis-habis yang ada ialah peraturan kabilah. Yang tu pun kadang-kadang boleh langgar kautim sama-sama mereka. Dan itulah yang diingkari oleh setiap musuh para nabi. Yang bila ditanya, adakah kita akan dibangkitkan? Awa aba'unal awwalun. Katakan inna lamu ba'atsu abar awa aba'unal awwalun. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Allah Ta'ala kata. Quraisy sampai tanya, orang lain sampai tanya, kita ni dah mati nak kena bangkit balik ke? Allah Ta'ala jawab, bukan kata hampa, nu tok nenek moyang apa pun nak kena bangkit. Depa tanya, kan kami nak mati dah kena bangkit. Tu tok nenek moyang kami nak kena bangkit juga ke? Allah Ta'ala kata, qul innal awwalina wal akhirin. Hak lama, hak baru, semua. Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Akan dihimpunkan pada suatu waktu yang diketahui. Hari mahsyar nanti. Jadi keingkaran terhadap hari akhirat itulah yang sebenarnya menjadi main punca utama keingkaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Dan keingkaran itu, ataupun pendustaan itu ialah mendustai adanya dosa, adanya pahala. Dan topik ini bukanlah gula-gula dunia. Ini bukan gula-gula politik. Ini bukannya apa kita katakan menjual agama, tetapi sebenarnya setiap perkara ni ada kira bicaranya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Cuma kita tak boleh boros dengan perkataan seakan-akan itu riwayatnya begini tanpa dasar dan sandaran yang cukup. Baik. Yang seterusnya kita fahami ya tuan. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bila manusia, Allah Ta'ala kata kalla bal tukadzibuna bidin, bahkan sebenarnya kamu ni dusta, kamu tak percaya pada hari kira bicara. Dan Allah Ta'ala kata sedangkan sebenarnya wa inna 'alaikum lahafidhin, padahal sesungguhnya pada diri kamu itu, setiap kamu itu adanya pengawas-pengawas, adanya malaikat yang mengawasi, yang menjaga. Malaikat ini buat kerja apa? Jaga. Kiraman katibin. Malaikat ini yang jaga, ini yang mulia, yang katibin, yang kerja dia menulis. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang terpancar melainkan padanya raqib dan atid. Semua kena catat. Pasal tu bila dia katakan, kenapa jadi melelong, kenapa durhaka, kenapa engkar, kenapa syirik, kenapa buat benda tak hiraukan agama, pasal apa belakangkan syariat Allah Ta'ala, pasal dia tak hiraukan, ada dosa, ada pahala. Boleh pandang sambil lewa begitu saja. Itu bagi yang engkar, bagi yang ma'asi, yang maksiat. Bagi yang nak buat ajaran agama pula, dia bukan kira dosa dan pahala ni datang daripada Allah Ta'ala, maka amalan mesti amalan yang Allah redha. Mesti hak Nabi tunjuk. Dia kira lah benda ni kita buat banyak-banyak tak apa. Sebab Allah kira. Nyakit juga tu. Sedangkan, pada setiap dari kita ni ada hafizin. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Malaikat yang mulia, malaikat yang kerjanya mencatat. Catat. Man hamma bihasanatin. Siapa yang bercita-cita nak buat benda baik, walaupun dia belum lafazkannya, walaupun dia belum buat, falahu hasanah, baginya satu kebaikan. Man hamma bisayyi'ah, barang siapa yang teringin dia dengan kejahatan dan dia tidak melafazkannya, dia tidak melakukannya, maka tidak ditulis baginya sehinggalah dia melakukan. Siapa yang tulis tu? Malaikat tulis. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Allah. Orang tak tahu. Orang boleh pasang kamera sorok kat tepi TV ke, sorok dekat pasang bunga ke, rakam. Boleh buat rakam CCTV ke, semacam mana boleh rakam. Kita tak tahu orang rakam. Itu kena rakam. Kalau tak rakam, tak tahu. Nampak muka tu blur ke, berkabur betul ke, tak betul ke kan. Macam-macam sangkaan. Badan besar ke, kamera tu sengit ke, apa ke. Itu kira kita dengan manusia. Tapi dengan malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan ini, ya'lamuna ma taf'alun, dia dapat tahu apa yang kamu kerjakan. Tak kira kamera ada, tak ada, tak ada. Orang tahu, orang tak tahu, malaikat tahu. Malaikat duk catat. Satu tuan-tuan, Allah Ta'ala alam. Ini maqam yang dipanggil maqam muraqabah. Di kalangan ahli-ahli kerohanian, zuhad. Kalau istilah kita ahli sufi ya. Ialah sufi ni bukan hak semua melelong. Hak mana yang pegang Al-Quran dan hadiah betul, itu yang diiktiraf. Namalah sufi kita, sufi tu pula lah. Buat nama apa pun. Tapi dia ada satu sampai ke setah maqam muraqabah, maqam pengawasan. Rasa diawasi sepanjang masa. Maqam yang sangat tinggi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita sampai ke tahap itu. Benda yang kita tahu, kita lupa dan ingat. InsyaAllah. Dan seterusnya Allah Ta'ala beritahu. Innal abrar lafi na'im. Dan sesungguhnya, orang-orang abrar, orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, banyak berbakti, albir, banyak buat baik. Lafi na'im. Kata la itu, lam saja itu ditaukid untuk penegasan. Fi na'im. Benar-benar berada dalam kenikmatan. Innal abrar. Abrar ni tuan-tuan ialah orang-orang yang berbakti, yang melakukan kebaikan. Nabi SAW ditanya tentang albirru, tentang kebaikan. Nabi kata apa? Albirru husnul khuluq. Kebaikan itu, kebaktian itu ialah pekerti yang mulia. Orang yang betul-betul baik, orang yang betul-betul saleh, orang yang betul-betul memang kalau kita tahu memang dia orang baik, betul buat baik. Itu abrar. Mudah-mudahan kita sampai ke situ. Kalau tak sampai pun Allah Ta'ala suruh kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong. Kalau orang tak buat, kita tolong dia, bagi dia jadi baik. Kalau orang tu baru buat baik, kita support dia, kita tolong sama-sama kita jadi lebih baik. alal birri, kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Lawan bagi itu, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan, jangan tolong menolong dalam perkara dosa. Albiru kebaktian, Allah Ta'ala bagi dosa lawan dia. Wal udwan, takwa tadi itu dibagi lawan dengan permusuhan. Orang yang bergaduh, musuh tak mau baik-baik itu orang yang tidak ada takwa. Innal abrar lafi na'im. Yang ni dia tuan-tuan, selepas cerita hari kemusnahan, dah cerita tengok buku amalan, eh banyak buat, banyak tak buat, dah jumpa pula dalam cerita malaikat catat semua, Allah habaq dalam kengerian hari akhirat itu, dalam ketakutan ramai yang manusia di padang mahsyar, Allah Ta'ala beritahu, ada puak hak baik ni, tempat dalam syurga dah, elok dah, nikmat dah. Bukan semua malam takwa padang mahsyar ni. Abrara, innal abrara lafi na'im. Ini satu tasjiq, motivasi. Satu galakan bahawasanya bukan semua yang bangkit di padang mahsyar. Ya, padang mahsyar hari yang mengerikan. Padang mahsyar hari yang manusia meninggalkan. Maka tak boleh nak tolong apa-apa. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki pun beritahu, kulit beritahu, tangan pun beritahu. Bima amilat aidihim. Apa yang tangan buat? Kulit beritahu kan? Semua sekali itu. Tapi bukan semua yang begitu itu jahat lah. Kalau benda tu benda baik, maka kaki akan begitu benda-benda baik. Kulit-kulit akan begitu, tangan buat benda baik. Yauma la yanfa'u malu wala banun, yang tak ada manfaat harta benda dan anak pinak, mereka yang nak datang dan jumpa Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Maknanya dia ada anak, dia ada harta, harta dan anak itu menyebabkan dia dekat dengan Allah, dia sejahtera jiwanya dengan Allah Ta'ala, itu manfaat untuk hari akhirat. Dan orang ni la fi na'im. Allah Ta'ala beritahu ada ruang yang luas rahmat Allah Ta'ala. Abrar. Mudah-mudahan kita duduk di kalangan orang yang bukan abrar ni, dia buat baik ni bukan sekali-sekali baik dah. Dia memang menghayati kehidupan kebaikan itu. Itu untung jadi orang yang baik. Dan lawan bagi itu Allah Ta'ala kata, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya fujjar, fajir. Fajir itu dipanggil orang yang jahat, orang durhaka. Banyak orang jahat lah. Fajir ni memang, memang kaki jahat lah. Fujar, jamak dia, plural dia. Orang-orang yang jahat, yang durhaka ni, lafi jahim, benar-benar akan berada dalam jahim, neraka. Jadi Allah Ta'ala bagilah. Bila masa Allah Ta'ala bagi ni, Allah perintahkan untuk beda, untuk berasing. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ramai tu tak baca ya tadi kan, surah Yasin. Sampai di padang mahsyar itu Allah Ta'ala beritahu, wamtazul, asingkan dirimu, ayyuhal mujrimun, wahai para penjenayah. Bila dah berasing tu ha, abrar, na'im, fujar, jahim. Tu apa cerita yang masuk dalam neraka ni? Allah sambung lagi. Yaslawnaha yawmaddin. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Yaslawnaha sala. Depa ni maknanya ambil masuk tu, bukan masuk masuk terhormat. Diambil masuk dalam kepanasan api neraka. Masak dia. Bila nak masuk ni? Pada hari pembalasan itu. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka sama sekali tidak dapat keluar daripada neraka itu. Tak boleh gaib. Maknanya tak boleh hilang. Masuk neraka tu dia tak boleh nak keluar. Dia akan masuk dalam neraka itu. Itu yang Allah Ta'ala gambarkan singkat. Fujar, orang yang buat jahat, orang yang durhaka Allah Ta'ala, buat segala keingkaran. Nah, itu dia tempatnya. Hari itu dia masuk. Dia tak ada lariah. Kau tanya benda apa ni hari ini sampai macam tu sekali. Wa ma adraka ma yaumuddin. Kamu tahu ke apakah itu hari pembalasan? Maksudnya jangan terjemahnya hari agama, hari agama ya, apa kan? Hari pembalasan, hari perbicaraan masuk mahkamah tu. Macam tuan-tuan dapat apa nama? Surat arahan perintah mahkamah kena masuk hadir. Orang yang tak tahu apa siapa pun panggil mahkamah ketak. Ketak. Orang boleh tukar pengakuan kena gempak nak bagi masuk mahkamah. Tak saksi kes apa tu dalam dengan report dengan polis lain masuk mahkamah tukar macam jenis lain lah. Tukar habis. Ngeri sebenarnya. Benda kita pun tak tahu nak jadi macam mana. Pasal tu Allah Ta'ala tahu ke hari pembalasan ni berdia? Thumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, kamu tahu ke apakah itu hari pembalasan? Tentang kalau nak tanya ni, kita macam kalau kita gempa anak kita kan. Anak kita kata nak pi sana, nak pi juga. Tahu ke apa yang ada kat sana tu? Nak pi sangat? Pi tak apa, tapi jaga. Kita gempa benda tu. Jadi Allah Ta'ala habak kat kita dengan bentuk ini kegemparan ni. Yang orang kata alah tak apa, yang kata tukadzibu nabiddin, yang dusta tak percaya adanya hari kiamat ni, tahu ke hari-hari pembalasan ni hari apa? Allah ulang dua kali dan Allah bagi jawapan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yaitu hari yang mana tidak ada seorang jiwa pun memiliki sesuatu pun. Dia tak boleh tolong orang lain. Tidak terdaya seorang itu untuk menolong orang lain. Tak boleh minta tolong. Tak boleh nak kata apa. Satu-satunya yang suarik dalam hadis ialah umat minta pertolongan syafaat. Yang akhirnya diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta kat kau tu tak boleh, minta kat kau ni tak boleh. Yang pengikut minta daripada tokek-tokek, ketua-ketua yang duduk ada, tolong, tak mau. Tak boleh tolong. Yang duduk atas minta tolong yang di bawah, tak boleh. Dah tak boleh tak tolong, salahkan pula. Hampa punya pasal aku jadi macam ni. Yang selalu kita ceritakan, yang A akan salahkan yang B, yang tu kata kamu yang suruh aku, yang ini kata kamu yang goda aku, yang ini kamu yang ajak, kamu yang paksa. Last sekali saling salah menyalah, last sekali pergi, tak ada kerja lain. Jadi syaitan iblis punya kerja ni. Sampai kan Quran gambarkan, kita ceritakan balik, iblis kata apa? Fala talumun, qad da'autukum, aku ajak kamu, fastajabtum ni, kamu terima. Fala talumni, fala talumuni. Al-Quran kata dialog tu, jangan kamu cerca aku, walumu anfusakum. Tapi cercalah diri kamu sendiri. Hari itu, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Tak ada satu jiwa yang mampu tolong jiwa yang lain. Tak ada satu orang yang mampu untuk tolong orang yang lain. Wal amru, dan segala urusan pada hari itu, yauma idin, pada hari itu lillah, berada dalam kuasa Allah Ta'ala. Maka Allah yang murah. La yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada siapa yang boleh beri syafaat melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Maka semua urusan itu terserah balik kepada Allah Azza wa Jalla. Allah maliki yaumiddin, yang raja, yang memiliki hari pembicaraan, hari pembalasan itu. Allah yang kita hidup kat dunia ni, Rabbukal Karim, Tuhan yang mulia itu. Maka urusan ini ialah urusan Allah Azza wa Jalla. Jadi surah Al-Infitar ni tuan-tuan menggambarkan kejadian-kejadian hari kiamat, menerangkan keingkaran manusia kepada kurniaan Allah Ta'ala, dan bahawasanya segala amal perbuatan itu akan mendapat balasan. Dan cerita seterusnya adalah surah Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala a'lam. Kita silakan tuan-tuan kalau ada apa-apa dalam bincang. Ya. Ya, sebesar-besar fujar itu ialah orang kafir. sebesar-besarnya ialah orang kafir. Maksudnya itulah orang yang jahat, yang engkar, dan ayat ini tidak dibaca bersendirian. Ia perlu dibaca dengan ayat-ayat yang lain, dengan nas-nas Quran dan hadis yang lain. Maka di situ kita dapat asingkan fujar, dan berarti kata yang paling maksimum itu kufar, orang kafir. Fajiran kafar, dia jahat dan dia kufur. Tapi bukanlah maknanya hukuman neraka ini hanya untuk orang kafir. Semua bentuk keingkaran atas sifat keadilan Allah Ta'ala, Allah akan azab dengan apa yang Allah janjikan. Dan dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, Allah maha berkuasa untuk mengampunkan. Dan kalau orang itu diazab masuk dalam neraka sekalipun, Nabi sebut man kana fi qalbi mithqala habatin min khardal min iman, siapa yang ada dalam jantung dia tu walau sebesar biji sawi daripada iman, dakhala jannah, dia akan masuk syurga. Bila? Selepas kira bicara dia diselesaikan dengan Allah Ta'ala, barangkali dia duduk dalam sekian-sekian masa. Wal'ayyadu billah. Wallah. Sama semana ahli neraka itu saling menjadi bahan bakar antara satu sama lain. Dia tak ada manusia lain yang tak ada dosa tiba-tiba nak menjadi bahan bakar, tentu tidak kan. Itulah dia fujar, itulah dia kufar, itulah dia usah orang-orang ahli maksiat dan sebagainya. Dan sebagaimana syurga dengan tingkatan dia, neraka juga dalam nah juga ada tingkatan-tingkatan. Pasal tu yang disebutkan innal munafiqina fi darqil asfali minan nar. Hak munafik, hak paling bawah dalam neraka. Itulah bahan bakar yang paling bawah sekali. Munafiqin. Dan ahli neraka. Wa'iddat al-kafirin ini, cerita ni dia ada dua. Satunya ialah berkaitan dengan cabaran orang kepada orang kafir musyrikin yang untuk membuat satu Quran yang baru, mana buat satu benda yang lawan Allah Ta'ala. Itu satu. Yang keduanya ialah semua keingkaran kepada Allah Ta'ala itu termasuk dalam bentuk kekufuran. Cuma bukan kufur hakiki. Dia ada dua kategori kufur ini. Pasal mana Ibn Abbas sebut kufrun duna kufrin. Kufur tapi bukan keluar pada agama. Bukan kufur keluar agama. Jadi semua itu tempatnya dalam nama. Wa'iddat lil kafirin, untuk orang yang engkar kepada Allah Ta'ala. Maknanya neraka itu untuk orang yang engkar kepada Allah, yang kekal khalidina fiha, itu musyrikin, kafirin. Adapun orang mukminin, maka dia akan keluar. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan jumhur umat Islam yang lain. Berbeza dengan khawarij, ya Mu'tazilah. Khawarij kita apa? Murtakibil kabair, orang yang buat dosa besar, neraka belakang, kekal selama-lamanya. Pasal apa? Dia baca sebahagian ayat, dia lupa ayat tentang nas hadis Nabi tentang keluar neraka tu. Baca jenis ni, oh ini semua masuk neraka. Dalam hadis cerita orang yang bani masuk neraka. Neraka untuk orang kafir. Bagi orang waktu kafir. Pada pakai silogism dulu, mantik dia macam tu. Tak tepat. Maka nas Quran dan hadis itu perlu dibaca secara bersepadu. Maka itulah yang dipegang, disimpulkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daripada salah sampai kepada kalah. Okay, Allah. Burj Khalifah Az-Zaid tu. Burj Khalifah. Jadi kalau balik pada Hadis Muslim. Tanda-tanda kiamat ialah orang-orang darat yang tidak berkasut atau berkasia yang akan mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi mana kiamatnya? Ya, cerita kiamat itu sebahagian daripada tanda-tanda kecil kiamat. Dan adakah maksudnya bila kita merealisasikan tanda-tanda kiamat itu, maka itu confirm dosa? Tak. Para ulama, Imam Nawawi sebut, itu bukan tanda dosa. Bukan semua. Alah, kalau dengan zina, menghalalkan zina, menghalalkan itu dosa lah. Itu maknanya tanda dosa. Tapi membina bangunan tinggi, tak ada dosa apa. Sekarang cerita itulah tanda nak kiamat. Dengan itu Allah Ta'ala, mereka cuma menunjukkan memang nak kiamat sebagai bukti lah. Benarlah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma bila nak berlaku kiamat, wallahu a'lam. Kita tanda kecil. Kalau fikirkan Afghanistan, Somalia, Mauritania, miskin belaka kan. Sudan bukanlah kaya sangat. Sudan tu kaya sebenarnya boleh tahu dengan hasil apa tu. Tapi dah konflik politik kan. Wallahu a'lam. Itu sebahagian ialah kalau tanya depa tu macam-macam lah alasannya, kita pun dengan alasan yang kita nilai kan. Begitu. Tapi Allah a'lam, kalau kita tanya kenapa tak begitu, dia kata kami buat dah begini. Yang kita tak, yang kita angle yang kita tak sebut, depa dah mungkin dah laksanakan. Dan wallahualam, bukanlah kata negara-negara kaya ni tak ada bantuan langsung. Banyak kak bantuan negara-negara kaya ni kepada yang miskin. Cuma mungkin dalam bentuk yang kita rasa macam pasal pun macam tu, buat tak begini kan. Jadi itu penilaian masing-masing. Allah Ta'ala alam. Yalah, kalau kita fikirkan siapa nak benar, 1 kilometer cadangan dia. Menara tu 1 kilometer. Yang duk ada ni 800 meter kan. 1.5. Nak buat daripada Jeddah ke Riyadh nak buat. Nama nak buat. Allah Allah, bukan dia agak angle dia macam macam tu kan, buat litar F1 kan. Orang kata pasal buat litar F1 hutang kalau bayar interest apa semua 20 tahun tak boleh bayar lagi. Tiba-tiba dia buat, dia kata kami untung 1 juta lah untung ni. Itu penilaian perkiraan. Kita kata mazid merugikan, tapi mungkin dia baca tu dia kata untung. Kita pun tak tahu kira ada tu. Allah Allah. Bila macam bangunan kita F1 kita dulu, bangunan daya bumi di Batam Pulau Pinang kan. Siapa bina di Batam Pulau Pinang, kata baziak ferry tak ada apa semua, nak bayar hutang tak boleh selesai apa semua. Dan sekali kalau tak ada jembatan tu, bayar ramalan ni. Selepas 20 tahun ternyata jembatan tu sangat penting. Siap nak kena bina yang kedua pula kan. Jadi perkiraan kita terhad pada ketika ini. Mungkin bacaan apa, mungkin pada angle yang lain. Allah Alam, mudah-mudahan biarlah benda apa pun yang menguntungkan umat. Mudah-mudahan begitu. Allah Alam. Habis kan? Mudah-mudahan kita insyaAllah jumpa lagi masa. Qul qawli hadha, astaghfirullah al-azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau cuti? Kau boleh? Ha. Ada assignment project? Tak.